Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man taba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali kita berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melanjutkan pelajaran kita membahas perjalanan hidup sahabat Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita telah paparkan bagaimana penaklukan-penaklukan yang dilakukan di masa kekhilafahan Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Sampai terakhir kita telah jelaskan tentang pengambilan wilayah kembali, wilayah-wilayah yang memberontak seperti di Armenia, Azerbaijan yang mereka mencoba untuk melepaskan diri dari kekhilafahan kaum muslimin pasca wafatnya Umar. Kemudian beberapa hari kemudian dimulai dengan Allah di masa Uthman bin Affan radhiyallahu taala itu, ini juga ada inovasi terhadap tentara kaum muslimin, yaitu dibuatnya armada laut. Jadi ada angkatan laut, kalau selama ini berperang hanya di darat, maka di masa Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu dibuat angkatan laut, ya, yang mempunyai ide pertama kali untuk membangun angkatan laut ini adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Jadi di masa Umar bin Khattab, Muawiyah sebenarnya pernah mengusulkan kepada Umar untuk membentuk angkatan laut, ya, namun Umar tidak mengizinkan. Kenapa? Karena Umar khawatir laut ketika membawa pasukan di atas kapal, ya, dalam jumlah yang besar, kemudian terjadi gelombang yang besar, maka satu kapal bisa meninggal dunia, terlalu beresiko. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mengurungkan atau tidak mengabulkan apa yang diinginkan oleh Muawiyah. Barulah ketika di masa Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, ide Muawiyah itu diakomodir, karena memang wilayahnya Muawiyah itu kan beliau di Syam, di negeri Syam. Ya, kalau ingin melakukan ekspansi, ya, ada peluang untuk melalui laut, ya, karena negeri Syam itu dia punya laut. Makanya nanti terjadi penaklukan-penaklukan daerah seperti Pulau Siprus dan juga daerah-daerah yang dikuasai oleh Romawi itu banyak dilakukan melalui armada laut. Bahkan Konstantinopel, ya, itu ditaklukkan dengan armada laut oleh siapa? Muhammad Al-Fatih. Sehingga memang kaum muslimin membutuhkan angkatan laut yang kuat. Maka kemudian diizinkanlah oleh Utsman bin Affan agar Muawiyah yang ketika itu menjadi gubernur negeri Syam, gubernur Syam, untuk membentuk armada laut. Nah, langsung ketika itu dipakai armada laut tersebut untuk menaklukkan Siprus. Siprus itu suatu negara yang terletak di Mediterania, di Laut Tengah. Sekarang negara sendiri, negara Siprus, ya. Bentuknya memanjang sampai kemudian yang paling panjang itu mendekati kota Damaskus. Disebutkan oleh para ulama bahwa ketika itu Pulau Siprus di dalamnya terdapat berbagai macam buah-buahan, barang tambang, dan dia juga merupakan negeri yang sangat indah. Sampai sekarang, ya, kalau kita lihat Siprus itu negerinya sangat indah. Maka kemudian negeri ini ditaklukkan oleh kaum muslimin yang berkekuatan besar dengan menggunakan kapal. Jadi armada laut tadi langsung diuji cobakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk menaklukkan negeri Siprus. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya Kubrus. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah punya risalah namanya Risalah Al-Kubrusiyah. Itu tulisan menulis kepada Raja Siprus untuk melepaskan tawanan-tawanan kaum muslimin. Judulnya Risalah Al-Kubruziyah. Ya, beliau mengatakan kepada Raja Nasrani yang ketika itu menguasai Siprus bahwa ajaran Nasrani itu enggak boleh ngambil tawanan. ya, ajaran agamanya adalah agama lemah lembut. Maka perlakukanlah tawanan kami dengan baik dan kembalikan mereka ke negeri-negerinya. Ya, seperti itulah intinya, inti sari dari surat yang dibuat oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kepada Raja Siprus. Maka kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan ya menyerang Siprus bersama pasukannya, dan di antara pasukan kaum muslimin ada sahabat Ubadah bin Samit dan juga ada Ummu Haram binti Milhan, istri dari Ubadah. Yang Ummu Haram inilah yang sudah diberi kabar oleh Rasulullah SAW bahwa akan terjadi penaklukan lewat laut. Ya, jadi sebelum wafat Nabi SAW sudah mengkabarkan nanti akan ada pasukan kaum muslimin yang melakukan ekspansi atau perluasan wilayah Islam dengan menggunakan laut. Nah, ternyata Ummu Haram bin Milhan ini ya ternyata betul-betul ikut dalam rombongan pasukan tersebut. Nah, ini peta Siprus. Siprus. Jadi Siprus itu pulau kecil itu. Ya, kalau kita lihat udah enggak apa-apa. Udah lumayan. Ya, nah ini pulau Siprus. Sekarang negara sendiri nih, Siprus. Nah, ini dekat Damaskus, ini Damaskus, pusat pemerintahannya Muawiyah. Jadi mungkin cuma nyerang ke sini. Ya. Jadi inilah posisi kenapa kok Muawiyah itu meminta agar dibuatkan armada laut, karena memang beliau posisinya dekat laut. Ya. Jadi untuk melakukan ekspansi ya dengan lewat laut. Nah, ini Siprus ini yang dibidik oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, sampai sekarang banyak sekali kaum muslimin di sana. Ini keadaan Siprus sekarang terbagi menjadi dua. Ya, Siprus yang selatan itu dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Mereka afiliasinya ke Yunani, ke Greek. Bahasanya bahasa Yunani. Adapun yang utara itu bagiannya orang-orang Turki. Jadi orang-orang Islamnya banyak di bagian utara. Ya, maka dibikin United Nations Buffer Zone. Artinya apa? Daerah pemisah antara yang dikuasai sama Turki dengan yang dikuasai oleh Yunani. Sampai seperti itu keadaannya. Karena ini kan sudah daerah Yunani, apa daerah Turki ini, Turki. Ada pun Yunani di sini. Jika bagian selatan itu dikuasai oleh Yunani, bagian utara dikuasai oleh Turki. Nah, ini hadisnya di mana Nabi SAW mengatakan Ummu Haram bintu Milhan mengatakan anna Nabi SAW qala yauman fi baitiha. Beliau menyebutkan bahwa suatu ketika Nabi SAW itu tertidur atau tidur siang di rumah beliau. Fastaiqadha wa huwa yadhha. Maka ketika Nabi SAW bangun, beliau pun tertawa. Qalat ya Rasulullah, ma yudhikuk? Maka Ummu Haram bintu Milhan bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tertawa? Maka kata Nabi SAW, ajibtu min qaumin min ummati yarkabuna al-bahr kal muluhi ala al-asirrah. Kata Nabi SAW, aku kagum dengan sekelompok kaum dari umatku di mana mereka ya menjadi pasukan yang mengarungi lautan dengan raja-raja di atas singgasananya. Jadi seolah-olah kapal-kapal itu menjadi singgasana kaum muslimin. Qultu, maka kemudian Ummu Haram bintu Milhan mengatakan, ya Rasulullah, udullah an yaj'alani minhum. Wahai Rasulullah, ya berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikanku menjadi bagian dari mereka. Faqala anti minhum. Maka Nabi SAW mengatakan, engkau termasuk ke dalam mereka, termasuk di antara mereka. Makanya ketika Muawiyah menyerang Siprus ini, Ummu Haram bintu Milhan ikut. Karena bahwa suaminya Ubadah bin Samit juga ikut dalam peperangan tersebut, maka dia ikut. Dan ini menunjukkan kebenaran Nabi SAW, ya, tanda kenabian beliau, apa yang beliau kabarkan benar-benar terjadi. Padahal ini berapa puluh tahun ya sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Nabi mengatakan bahwa nanti akan ada di antara umatku ya pasukan yang menggunakan atau yang mengarungi lautan. Kemudian Ummu Milhan termasuk dalamnya. Ummu Haram bintu Milhan termasuk. Dan ini terjadi betul. Ya, di masa Muawiyah, Ummu Haram bintu Milhan ikut rombongan kaum muslimin. sehingga Siprus pun kemudian berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Kemudian juga di masa Uthman ibn Affan radhiyallahu taala anhu terjadi perang yang disebut sebagai perang Zatu Sawari. Sawari itu artinya tiang-tiang kapal. Wah, ini luar biasa ya. Tercatat juga dalam sejarahnya orang-orang kafir ya. Jadi waktu itu gubernur Mesir ya, Amr bin Al-As sudah diganti waktu itu oleh Umar, oleh Uthman, diganti oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ya. Terdengar kabar bahwa orang-orang Romawi akan menyerang kaum muslimin ya. Jadi kan posisinya Mesir itu di bawah Romawi, jadi dibatasi oleh laut tengah. Maka terdengar mereka akan menyerang kaum muslimin, sudah mempersiapkan 500 kapal atau lebih banyak daripada itu ya. Mereka menggunakan 500 kapal ingin menyerang kaum muslimin di Iskandaria. Maka kemudian Abdullah bin Sa'ad bin Sarh ya mempersiapkan pasukan untuk menghadang ya orang-orang kafir tersebut. Ketika itu orang-orang Romawi dipimpin oleh Konstantin. Tapi bukan Konstantin yang namanya diabadikan sebagai kota Konstantinopel, bukan. Jadi kebiasaannya orang-orang Romawi, mereka mengambil nama raja-raja terdahulu lalu mereka adopsi. Jadi Konstantin yang ini beda dengan Konstantin yang mendirikan kota Konstantinopel. Konstantin ini putranya Heraklius, Herakla. Tahu kisahnya Herakla kan? Ketika Nabi alaihissalatu wassalam selesai dari perjanjian Hudaybiyah, beliau alaihissalatu wassalam mengirimkan surat kepada raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arabiyah. Nah, kemudian ditulislah surat kepada Herakla. Ya, dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan ya, bismillahirrahmanirrahim, dalam risalah tersebut, bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin Rasulillah ila Herakla Azimir Rum. Bismillahirrahmanirrahim, ini surat dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius ya, Kaisar Romawi. Nah, anaknya namanya Konstantin. Nah, anaknya inilah yang kemudian ingin menyerang kaum muslimin. Maka kemudian terjadilah perang besar-besaran yang walaupun yang menyerang itu adalah orang-orang Romawi, tapi ternyata perangnya itu dekat laut yang ada dekat mereka. Jadi itu daerah yang saya kasih anak panah. Nah, disitulah lokasi peperangan, perang Zatu Sawari, perang tiang-tiang kapal, saking banyaknya kapal yang beradu di peperangan tersebut. Jadi itu Siprus, lihat ya, bawah ini Mesir, ini peta-petanya kan. Nah, ini Mesir. Nah, dari sinilah si siapa? Abdullah bin Sarh bin Abi Sarh menyerang, menghadap sampai kemudian terjadi pertempuran di sini. Naik. Coba lihat yang kecil ya, di peta kecil itu. Nah, dari Iskandaria naik dia. Nah, peperangannya di sini. Peperangannya terjadi di laut sini. Orang barat nyebutnya Battle of Phoenix. Battle of Phoenix karena ini daerah namanya Phoenix. Dulu wilayah dari Romawi. Di sinilah peperangan itu terjadi. Nah, jalannya pertempuran disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Beliau menyebutkan riwayat dari Al-Waqidi bahwa ketika itu ya orang-orang zaman dahulu kalau berperang luar biasa ya, soleh-soleh ya. Orang Kristennya, orang-orang Nasraninya, mereka melakukan misa. Jadi malamnya sebelum perang mereka beribadah betul, minta kepada Yesus Kristus untuk diberikan kemenangan. Ya. Kaum muslimnya bagaimana? Mereka sholat, baca Al-Quran, sholat sebelum perang. Jadi begitu orang zaman dulu perang ya. Jadi malamnya ibadah, siangnya perang. Ya. Kalau zaman sekarang, ya bersenang-senang. Makanya bangsa Arab itu kalah dalam perang melawan Israel. Bapak Ibu tahu ada namanya perang 6 hari, Yom Kippur, perang Yom Kippur. Bangsa Arab itu semuanya itu bergabung untuk menggencet Israel, tapi Israel malah menang. Kenapa? Disebutkan oleh para ulama, salah satu sebabnya ketika itu bangsa Arab jauh sekali dari agama. Jadi latar belakang perangnya adalah nasionalisme yang pertama, bukan karena agama, bukan karena ingin menegakkan agama Allah, tapi karena nasionalisme Arab. Kemudian apa yang mereka lakukan ketika perang? Kerjanya mabuk-mabukan, minum-minuman. Dahulu di Mesir ada seorang penyanyi namanya Ummu Kulthum, penyanyi yang sangat terkenal. Nah, Ummu Kulthum ini yang dibawa ke tengah-tengah pasukan untuk apa? Biar mereka semangat berperang. Sementara tentara-tentara Israel kerjanya mereka berdoa di tembok ratapan. Sebelum perang mereka berdoa, minta dimenangkan. Akhirnya apa? Kalah bangsa Arab ya. Bahkan katanya itu sekian banyak pesawat-pesawat bangsa Arab itu ya semuanya dihancurkan oleh Israel tanpa pernah difungsikan sama sekali. Jadi ketika di subuh hari masih tertidur pasukannya Mesir. Ya, kemudian orang-orang Israel pakai apa? Pakai pesawat terbang rendah biar enggak kena radar, terus menyerang pangkalan udara Mesir. Habis semua pesawatnya tanpa pernah diaktifkan. Ya. Belum lagi tank-tank mereka dihabisi sama Israel. Nah, coba lihat bagaimana dulu salafun saleh radhiyallahu anhum ajma'in. Sebelum perang, malamnya sholat, kemudian banyak sholat, kemudian membaca Al-Qur'an. Ya. Maka kemudian terjadilah pertempuran ya di laut tengah ini. Dikisahkan bahwa mereka awal muasalnya saling lempar batu. Kemudian setelah dekat oleh kaum muslimin, kapal-kapalnya diikat sama mereka. Jadi tiang-tiang kapalnya orang-orang Romawi itu diikat. Biar apa? Biar enggak jatuh. Biar enggak jauh, biar enggak lari. Diikat di tiangnya kaum muslimin, kemudian kaum muslimin apa? Loncat. Loncat kemudian menyerang satu demi satu kapal-kapalnya orang-orang Romawi itu dihancurkan. Jadi mereka caranya ngikat kapal, kemudian naik, hancurkan, kemudian pindah lagi, cari kapal lain lagi, ikat lagi, naik lagi. Cari lagi kapal yang lain, ikat lagi, naik lagi. Sampai kemudian 500 kapal ya Romawi ini terpaksa mundur. Dan orang zaman dahulu ya, lebih kami kasih. Kalau kami kasih kan orang Jepang bunuh diri dia, tabrakan ke kapal apa? Ke kapal induknya Amerika, kami kasih. Tapi kalau mereka dia ikat kapalnya langsung loncat perang. Ikat langsung loncat kemudian perang. Sampai kemudian kalahlah pasukan Romawi. Lalu Konstantin berhasil melarikan diri ke daratan, lalu dia pun kembali ke Konstantinopel. Jadi berhasil kaum muslimin untuk mendapatkan atau mengalahkan armada laut Romawi. Padahal armada laut Romawi ini sangat terkenal ya, sudah berpengalaman. Padahal angkatan lautnya kaum muslimin itu masih muda, baru teruji ketika menaklukkan Siprus, baru berapa tahun. Tapi mereka berhasil mengalahkan bangsa Romawi. Angkatan lautnya sudah sangat tua dan senior. Kemudian pada tahun 33 Hijriah, Muawiyah radhiyallahu anhu melanjutkan penaklukan ke Anatolia. Anatolia sekarang menjadi bagian dari Turki. Ya, sehingga banyak sekali daerah-daerah Romawi yang lepas. Ya, dengan kepemimpinan Muawiyah yang sangat handal, karena Muawiyah ini orangnya terdidik ya. Beliau di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penulis wahyu. Jadi orangnya terdidik. Dia bisa memanage pasukan dengan baik. Sehingga satu persatu ya wilayah dari bangsa Romawi berhasil diambil oleh kaum muslimin. Ya, sehingga tersisa di Konstantinopel. Jadi di sini kawasannya mereka. Nah, ini terakhir wilayah Bizantium atau wilayah kekaisaran Romawi. Nah, ini yang mereka kuasai, Konstantinopel di sini. Dan Konstantinopel ini tidak berhasil, ya Muawiyah radhiyallahu anhu tidak berhasil untuk menguasai Konstantinopel. Nanti setelah beberapa ratus tahun, barulah Muhammad Al-Fatih dari Daulah Turki Utsmani berhasil untuk menaklukkan Konstantinopel. Baik, selesai kita dari pembahasan penaklukan-penaklukan di masa Utsman ibn Affan. Ya, yang simpulannya nanti begini ya. Nah, ini kekuasaannya. Sampai yang apa? Yang tengah yang warna kuning ya. Kalau di sini warna apa tadi? Warna coklat muda. Kalau coklat tua itu masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang coklat muda itu di masa Uthman bin Affan. Kemudian yang kuning ini di masa Bani Umayyah. Dan faktor yang paling banyak menghambat penaklukan daerah-daerah yang dikuasai oleh orang-orang kafir itu adalah terjadinya perang saudara antara para sahabat. Ada perang Siffin, ada perang Jamal, sehingga kaum muslimin sibuk dengan konflik internal sehingga perluasan terhambat. Tapi ketika aman, ya ketika bersatu, mereka luas sekali daerah yang bisa mereka jangkau. Makanya tidak terjadi di masa Ali bin Abi Thalib, penaklukan itu tidak terjadi karena sibuk kaum muslimin dengan konflik. Kemudian Ali dibunuh oleh orang Khawarij, naik Al-Hasan. Kemudian Al-Hasan ya terjadi arbitrase perdamaian antara Al-Hasan dengan Muawiyah. Kaum muslimin kemudian berada di dalam satu barisan di bawah kepemimpinan Muawiyah, baru dilanjutkan lagi penaklukan sampai Spanyol. Jadi persatuan itu sangat dibutuhkan. Kalau kita bersatu bisa produktif, kaum muslimin. Tapi kalau saling gontok-gontokan, saling cakar-cakaran, yaitu sibuk dengan konflik internal. Sibuk dengan konflik internal. Nah, sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kita akan membahas tuduhan-tuduhan kepada Utsman bin Affan. Ya, dan ini kebanyakannya dilontarkan oleh orang-orang Syiah. Mereka melontarkan sekian banyak tuduhan kepada Utsman bin Affan. Bahkan tuduhan-tuduhan inilah yang kemudian menyebabkan sebagian pihak memberontak kepada Utsman sampai mengakibatkan wafatnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Jadi penting bagi kita untuk memahami tuduhan-tuduhan ini dan meluruskannya, agar jangan sampai salah paham terhadap figur Utsman bin Affan. Saya masih ingat belajar sejarah khilafah. Ya, kalau zaman dahulu khilafah itu diajarkan di SMP. Itu ditulis di sana ya, bahwa Utsman ini adalah khalifah yang baik, tapi pemerintahannya tidak lepas dari nepotisme. Saya masih ingat pelajaran SMP kelas 2. Ya, soalnya ujiannya waktu itu ujian lisan, jadi mau baca ya waktu itu ya. Alhamdulillah masih hafal sampai sekarang. Jelas. Di sana dituliskan kekurangan kekhilafahan Utsman adalah apa? Nepotisme. Beliau banyak memberikan jabatan kepada keluarganya. Maka kita akan bahas tuduhan-tuduhan mereka satu persatu, kita akan kuliti tuduhan-tuduhan mereka. Yang pertama, ini yang paling sering digencarkan, bahwa Utsman itu melakukan nepotisme, mengangkat keluarganya sebagai pejabat. Ya, ini tuduhan yang paling apa, santer tentang Utsman bin Affan. Apakah tuduhan tersebut benar? Ya, disebutkan oleh para ulama, di masa Utsman itu ada 21 orang yang menjabat sebagai gubernur. Dari 21 orang ini hanya 5 orang saja yang merupakan keluarga Utsman. 5/21 berarti cuma berapa? 25%, cuma 1/4. Dan yang namanya orang Arab, orang Quraisy, ya itu aja kan, masih satu keluarga kan mereka. Enggak mau enggak lepas dari keluarga. Ya, maka Utsman melihat bahwa ada di antara keluarganya yang cakap, beliau angkat sebagai gubernur. Ya. Apakah itu salah? Apakah itu nepotisme? Kalau kita punya saudara misalnya, dia cakap, di antara orang-orang yang diangkat oleh Utsman ini atau dipertahankan sebagai gubernur ada orang-orang yang benar-benar terbukti dan cakap. Kalau dia ternyata tidak berkompeten untuk memegang, diganti oleh Utsman. Nanti kita akan lihat bagaimana Al-Walid bin Uqbah diganti oleh Utsman karena tidak kompeten jadi pemimpin. Ya. Kemudian selain itu hanya 5 gubernur saja yang merupakan keluarga Utsman. Di antara mereka ada yang sudah jadi gubernur dari sejak masanya Umar. Contohnya Muawiyah. Muawiyah bin Abi Sufyan itu diangkat oleh Umar menjadi gubernur Syam, bukan Utsman SK-nya. Yang mengeluarkan SK bukan Utsman, tapi apa? Umar. Beliau hanya mempertahankan karena kinerjanya Muawiyah bagus sebagai gubernur, maka beliau pertahankan ya posisi Muawiyah sebagai gubernur Syam. Dan perlu kita ketahui juga, Muawiyah ini orangnya luar biasa, orangnya terkenal sebagai orang yang terdidik. Beliau dipercaya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pencatat wahyu. Ya, orang yang luar biasa. Makanya ketika ditaruh sebagai gubernur Syam, beliau berkualitas, dipertahankan oleh Utsman. Kemudian Abdullah bin Amir diangkat oleh Utsman untuk menggantikan Abu Musa Al-Asy'ari. Pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan bagaimana kiprah Abdullah bin Amir dalam menaklukkan Persia. Mulai dari Azerbaijan semua itu dikuasai oleh Abdullah bin Amir. Demikian juga Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syarh diangkat oleh beliau sebagai gubernur Mesir karena kecakapannya. Ini 3 saudara ya yang dipercaya oleh Utsman bin Affan atau dipertahankan posisinya sebagai gubernur. Jadi bukan karena nepotisme tapi karena kecakapan. Buktinya bahwa beliau mengangkat pemimpin itu bukan karena hubungan kekeluargaan. Buktinya bahwa ketika Al-Walid bin Uqbah beliau percaya, beliau kasih kepercayaan pertama untuk diangkat menjadi khalifah. Karena dia reputasinya baik, diangkat menjadi khalifah. Diangkat menjadi apa? Gubernur. Diangkat menjadi gubernur. Ketika itu diangkat menjadi gubernur Kufah. Tapi ternyata Al-Walid bin Uqbah ketahuan. Ada sebagian tuduhan bahwa dia suka minum khamr. Ketika sholat subuh, dia memimpin sholat subuh ya, yang 2 rakaat dia imami menjadi 4 rakaat. Sehingga jadi heboh masyarakat. Maka diganti oleh Uthman ibn Affan. Ya, terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, tapi karena sudah menjadi satu kehebohan, Uthman mengganti Al-Walid bin Uqbah. Kemudian diganti dengan Sa'id bin Al-As. Sa'id bin Al-As ini juga kerabat beliau, tapi ketika tidak cakap lagi, diganti lagi dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Diganti dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Nah, ini menunjukkan justru apa? Yang namanya Uthman bin Affan itu dia ya, enggak nepotisme. Kalau dia nepotisme, niscaya kerabat-kerabatnya tadi walaupun melakukan pelanggaran atau tidak kompeten akan dia pertahankan. Tapi ternyata kalau tidak kompeten, Ya, seiring berjalannya waktu, Uthman merasa dia tidak kompeten untuk jadi pemimpin, diganti. Ya. Mana nepotismenya? Kalau nepotisme itu apa? Tetap dipertahankan. Maka ketika Uthman bin Affan wafat, hanya 3 dari karib kerabat beliau yang aktif menjadi gubernur. Muawiyah di negeri Syam, Abdullah bin Amir, ya, Abdullah bin Amir di Basrah, kemudian Abdullah bin Sa'ad bin Abi Syar di Mesir. Hanya 3 karib kerabat Uthman yang menjabat sebagai gubernur. Syekh Uthman Khamis, ya, beliau menyebutkan daftar atau list dari gubernur-gubernur di masa Umar. Nah, ini dia. 21 gubernur, hanya 5 itu saja yang menjabat dari karib kerabatnya Uthman. Dan dari kelima ini yang diaktifkan sampai Uthman meninggal hanya 3, Muawiyah, Abdullah bin Sa'ad, dan Abdullah bin Amir. Adapun Al-Walid bin Uqbah dinonaktifkan, ganti oleh Sa'ad bin Al-As, kemudian tidak kompeten diganti dengan Abu Musa Al-Ash'ari. Maka dari mana ya nepotismenya Uthman? Terbantahkan enggak? Terbantah. Uthman radhiyallahu anhu tidak melakukan nepotisme dari kekhilafahannya. Kemudian tuduhan yang kedua, bahwa beliau mengasingkan Abu Dzar ke Robadah. Ya, ke Robadah. Jadi ceritanya terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Abu Dzar Al-Ghifari. Muawiyah mengatakan boleh bagi seorang muslim untuk menyimpan harta berupa emas dan perak. Ya, adapun Abu Dzar mengatakan tidak boleh. Dia hanya boleh ngambil secukupnya untuk kebutuhan hidupnya, kemudian sisanya harus dia sedekahkan. Kata Abu Dzar Al-Ghifari, karena Abu Dzar ini memang orangnya dikenal zuhud. Kata Muawiyah, apa dalilnya? Kenapa enggak boleh punya harta? Boleh punya harta. Pas hanya cuma ngambil secukupnya, kemudian sisanya disedekahkan. Maka terjadi perselisihan antara Muawiyah dan Abu Dzar radhiyallahu taala anhu. Maka dipanggillah Abu Dzar radhiyallahu anhu, kemudian dijelaskan oleh Uthman. Dan ini yang lebih tepat. Ya, kita menyimpan harta lebih dari kebutuhan kita itu boleh selama dikeluarkan zakatnya. Ya, misalnya orang sudah mencapai nisab, setiap tahun dia keluarkan zakatnya. Ya, 2,5% dari harta yang dia miliki. Ya, kalau dikeluarkan semua kan enggak ada yang namanya zakat. Tapi ada zakat karena apa? Ada harta yang dipendam, ada harta yang disimpan. Makanya pendapatnya Muawiyah itu lebih tepat daripada apa yang disampaikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Maka kemudian setelah dipanggil oleh Uthman bin Affan, Abu Dzar pun menyatakan keinginannya untuk mengasingkan diri. Karena Abu Dzar tetap menganggap bahwa enggak boleh orang itu punya harta banyak. Itu katanya bermewah-mewahan. Maka Uthman pun tidak bisa menghalangi keinginan Abu Dzar untuk mengasingkan diri. Maka silakan, cuma Uthman berpesan kepada Abu Dzar jangan jauh-jauh dari kota Madinah. Baru kemudian Abu Dzar Al-Ghifari ya mengasingkan dirinya ke suatu tempat yang namanya Robadah. Ya, dan ini keinginan Abu Dzar sendiri, bukan diusir, bukan diasingkan oleh Uthman. Nah, kenapa kok kemudian Uthman yang dituduh mengusir? Ya, makanya kita penting sekali untuk meneliti sejarah ini, kan? Jadi Uthman itu memang nggak tahu, dikesankan karena mereka tidak suka mungkin dengan dinasti Umayyah yang erat sekali hubungannya dengan Uthman, sehingga kemudian menjelek-jelekkan Uthman bin Affan. Jadi ini tuduhan mereka bahwa Uthman mengusir Abu Dzar ke Robadah. Dikatakan bahwa Robadah yang demikian merupakan keinginan dari Abu Dzar sendiri. Tuduhan yang ketiga, bahwa Uthman memberikan sepertiga ghanimah kepada Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam ini juga termasuk sepupu beliau. Ini tidak benar. Disebutkan oleh Syekh Uthman Khamis bahwa seperlima harta yang diberikan oleh Utsman bin Affan itu bukan seperlima dari total ghanimah, tapi seperlima dari seperlima yang memang Utsman itu memiliki kewenangan untuk membagikannya. Jadi begini pembagian ghanimah itu, Bapak dan Ibu. Ghanimah itu dibagi menjadi 5 bagian. 4 bagian diberikan kepada mujahidin, orang-orang yang berperang, yang menjadi sebab didapatkannya ghanimah tersebut. Kemudian seperlimanya itu diberikan kepada khalifah, yang nanti khalifah yang mendistribusikannya. Nah, kemudian dari seperlima ini Utsman mengambil seperlimanya. Berarti berapa? 1/25 dari total ya. Jadi seperlima, kemudian dari seperlima diambil lagi seperlima. Nah, seperlima ini atau 1/25 dari total inilah yang kemudian diberikan kepada Marwan bin Al-Hakam. Dan memang itu diperbolehkan. Ya, seorang kepala negara dia berijtihad memberikan, oh ini si fulan bermanfaat harta ini di tangannya, maka diberikan. Ini mungkin diperbolehkan. Sehingga tidak bisa disalahkan bahwa Utsman bin Affan ya menyalahgunakan kekuasaan, apalagi di masa itu semua rakyat itu makmur sekali. Apa yang mereka inginkan diberikan oleh Utsman bin Affan. Di masa Utsman bin Affan kaum muslimin mencapai derajat kemakmuran yang luar biasa karena banyaknya ghanimah yang masuk. Sehingga 1/25 yang diberikan kepada Marwan bin Al-Hakam pada hakikatnya juga didapati oleh yang selain beliau. Lantas kenapa kok diganggu-gugat? Kalau semua orang makmur, kemudian ada kalib kerabatnya khalifah juga makmur, apakah disalahkan? Ya, apakah yang namanya keluarga kerajaan, keluarga raja atau keluarga pemimpin harus miskin semua? Ya kan tidak. Ya, maka apa yang dituduhkan kepada Utsman bahwa beliau telah pilih kasih memberikan ghanimah kepada Marwan bin Al-Hakam, inilah tuduhan yang tidak benar. Lalu apalagi tuduhan mereka? Utsman membakar mushaf. Sudah berlalu pembahasannya ya. Di awal-awal kita membahas tentang keutamaan Utsman bin Affan, bahwa yang beliau lakukan ini adalah setelah musyawarah dengan para sahabat. Ketika terjadi perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin karena cara membaca mushaf yang berbeda-beda, maka beliau berijtihad untuk mengumpulkannya menjadi satu mushaf. Sehingga jadilah mushaf Utsmani. Dan ini bukan beliau lakukan sendirian, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, tidaklah kami memandang kecuali kebaikan pada apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Berarti apa? Yang beliau lakukan bukanlah suatu keburukan, justru kebaikan. Setelah itu kaum muslimin bersatu dalam satu mushaf. Kemudian apa lagi tuduhan terhadap beliau? Banyak tuduhan kepada beliau. Bahwa Utsman memperluas lahan gembala. Ini yang dituduh bahwa Utsman ini mengadakan perkara-perkara yang dibuat oleh Rasulullah SAW, yaitu beliau memperluas lahan gembalaan bagi unta zakat. Maka jawaban atas orang yang menuduh seperti ini, kan terkesannya dia diktator ya. Udah ambil tanahnya untuk daerah apa? Daerah gembalaan unta. Ya, nggak boleh ada yang mengembala di sini kecuali untanya pemerintah. Ini kan seperti diktator. Ya. Padahal yang dilakukan oleh Utsman ini pada hakikatnya hanya melanjutkan kebijakannya Umar. Jadi di masa Umar, ya, kekhilafan itu atau negerinya kaum muslimin sudah memiliki tanah khusus, padang rumput yang khusus di mana unta-unta zakat, unta-unta milik Baitul Mal itu digembalakan di sana. Yang lain enggak boleh menggembalakan untanya di sana. Cuma khusus bagi apa? Unta-unta yang dimiliki oleh negara. Ini kebijakannya Umar. Nah, ketika Utsman menjabat sebagai khalifah, kekuasaan kaum muslimin semakin luas, ghanimah semakin banyak, hewan ternak yang disita atau hewan ternak yang dimiliki oleh Baitul Mal semakin banyak. Maka logis kalau beliau kemudian memperluas area pengembalaan hewan Baitul Mal. Wajar kan? Wajar. Orang sakit hati itu seperti itu. Ya, yang baik-baik pun jadi suatu kesalahan. Maka terbantahlah tuduhan mereka bahwa Utsman telah semena-mena memperluas area pengembalaan hewan ya milik Baitul Mal. Yang demikian beliau lakukan karena adanya hajat, karena banyaknya ghanimah berupa hewan ternak yang masuk ke kota Madinah sehingga diperlukan tempat mengembalakan yang luas. Kemudian apalagi tuduhan yang mereka tuduhkan kepada Utsman bin Affan, bahwa Utsman tidak mengqasar sholat ketika safar di Mekah. Jadi kan Utsman ini kan tinggalnya di Madinah. Berarti kalau beliau ke Mekah, beliau musafir. Nah, Nabi alaihi salatu wasalam itu tidak pernah, ketika beliau menjadi imam, tidak pernah tidak mengqasar sholat kalau safar. Ini juga kaidah fikih ya, kalau bapak dan ibu safar, kemudian sholat sendirian atau menjadi imam atau sholat bersama musafir, maka sholatnya diqasar. Sholat zuhur, asar, dan isya itu jadi dua rakaat. Itu kalau kita sholat sendirian. Tapi kalau kita ngikut imam yang mukim, maka kita ikut imam. Imam sholat 4 rakaat, kita sholat 4 rakaat. Tapi kalau kita sholat sendirian, misalnya bapak dan ibu singgah dan berjalan ke Jakarta, mampir Cirebon, mampir sholat, orang sudah selesai sholat, kemudian kita mau sholat, ya, yang sholat jamaahnya adalah jamaah kita safar, maka kita sholatnya dua rakaat. Karena Nabi SAW dahulu setiap kali beliau safar, beliau pasti melakukan qasar. Nah, orang-orang melihat ketika Utsman bin Affan berada di Mekah, beliau tidak mengqasar sholat, beliau melakukan 4 rakaat. Sholat-sholat yang 4 rakaat tetap beliau laksanakan 4 rakaat. Maka sebagian orang mengingkari, maka Utsman ada jawabannya di surat para ulama. Kenapa Utsman tidak mengqasar sholat? Ya, ada kemungkinan yang pertama, bahwa beliau menganggap bahwa diri beliau adalah seorang yang mukim. Kenapa? Beliau punya rumah di Madinah dan punya istri, punya keluarga di sana. Ya. Jadi apa? Ketika beliau di sana, beliau lihat mukim. Oh, saya punya rumah, saya punya keluarga di sini. Misalnya orang punya dua istri misalnya. Ya. Satunya di Jogja, satunya di mana ya kira-kira ya? Enaknya di mana? Satunya di Jakarta misalnya. Oh, satunya di Padang gitu ya. Satunya di Jakarta, satunya di Jogja. Dia punya rumah, dia punya isi di dua tempat ini. Maka ketika dia di Jogja, dia mukim. Ketika dia di Jakarta, dia juga mukim. Maka demikianlah Utsman. Beliau merasa bahwa beliau tidak safar karena beliau punya rumah di Mekah. Ini kemungkinan yang pertama. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh para ulama juga, kenapa Utsman ketika itu tidak mengqasar sholat? Karena ketika itu masih banyak orang-orang yang baru masuk Islam. Nah, kemudian apa? Kalau misalnya sholatnya diringkas 2 rakaat, dan mereka bukan semuanya orang terdidik ya, ada orang-orang badui. Kalau misalnya diringkas, maka akan terjadi kehebohan. Gimana ini katanya kok sholat duhur 4 rakaat kok sekarang jadi 2 rakaat? Bingung atau memikirkannya katanya. Ya, maka Utsman enggak mau ada keributan, sehingga beliau pun melengkapkan sholat menjadi 4 rakaat. Ya, sehingga tuduhan bahwa beliau mengubah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak benar. Ada hajat dibalik itu, ada alasan dibalik apa yang beliau lakukan. Kemudian mereka menuduh Utsman tidak ikut perang Badar. Utsman itu enggak punya keutamaan karena dia enggak ikut perang Badar. Nah, kita murojaah lagi. Kenapa Utsman dulu enggak ikut perang Badar? Karena disuruh menjaga Ruqayyah yang sedang sakit. Siapa yang nyuruh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau beliau di komandannya yang nyuruh, kamu enggak usah ikut perang, kamu tunggu aja di sini. Gimana? Apakah kemudian beliau membangkang ngotot mau ikut perang? Ya enggak. Kenapa? Karena komandannya yang nyuruh untuk tetap tinggal. Kemudian juga mereka mengatakan bahwa Utsman lari dari perang Uhud. Termasuk sahabat yang ketika kaum musyrikin menyerang kembali, beliau termasuk yang kabur. Ya, kalau toh benar beliau kabur dari situ, beliau sudah bertobat. Kalau benar ya beliau kabur, beliau sudah bertobat dan tobatnya diterima oleh Allah. Ya. Disebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqa jam'an innama istazallahumu syaitan bi ba'di ma kasabu wa laqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Kalau toh benar beliau meninggalkan peperangan, beliau sudah bertobat dan tobatnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesalahannya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antara kalian di hari ketika bertemu dua pasukan itu, mereka digelincirkan oleh syaitan. Aslinya mereka adalah orang-orang baik, bukan orang-orang munafik, orang-orang yang beriman, tapi mereka digelincirkan oleh syaitan. Dan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad afallahu anhum." Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka. Jadi enggak benar kalau Anda menuduh, kalau memang Utsman ya kalau beliau kabur atau lari ketika bertemunya musuh, maka Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan beliau. Allah sendiri yang berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad afallahu 'anhum." Ya, terbantah apa yang dituduhkan oleh mereka. Kemudian Utsman tidak ikut bayatul ridwan. Nah, ini juga tuduhan mereka. Utsman enggak memiliki keutamaan. Kenapa enggak ikut bayatul ridwan? Ya, coba lihat sejarah. Kenapa beliau enggak ikut bayatul ridwan? Lagi-lagi karena ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat kisah perang apa? Kisah perjanjian Hudaybiyah. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam membuat perjanjian dengan kaum musyrikin, awalnya kan Nabi itu ingin berangkat umroh. Sudah berada di pinggir kota Makkah, kemudian beliau mengutus Utsman untuk melobi kaum musyrikin membuka jalan untuk melakukan umrah. Itulah sebabnya mengapa Utsman tidak mengikuti bayatul ridwan. Dan ketika membaiat para sahabat, Nabi mengatakan, Nabi menjulurkan tangannya, kemudian mengatakan, ini bayatnya Utsman. Beliau mewakili Utsman untuk melakukan bayatul ridwan. Sehingga tidak benar apa yang Anda katakan bahwa beliau tidak ikut bayatul ridwan. Kalau toh beliau tidak ikut bayatul ridwan, maka beliau karena tugas kepada Rasulullah SAW dan Rasul yang menggantikan beliau dalam bayat tersebut. Berarti apa? Terbantahkan apa yang mereka katakan. Kemudian Utsman tidak mengkisos Ubaidillah bin Umar. Nah, ini sudah kita bahas. Ini juga tuduhan mereka. Kenapa tidak ditegakkan hukum Allah? Ubaidillah bin Umar, putranya Umar, itu membunuh orang-orang Persia yang tertuduh ikut berkomplot dalam membunuh Umar. Harusnya kan dia dikisos, tapi Utsman tidak mengkisos. Ada alasannya, kenapa? Karena budak-budak Persia tadi yang dibunuh oleh Ubaidillah bin Umar tidak memiliki keluarga. Tidak memiliki keluarga. Ya, yang menuntut kisos itu adalah keluarga walinya. Ini enggak punya keluarga. Maka enggak layak di kisos, apalagi beliau melakukan itu karena bapaknya dibunuh. Maka Utsman mengambil jalan tengah, bagaimana caranya agar tetap ada vonis kepada Ubaidillah bin Umar, dia dihukum bayar dia. Lalu dialah dari harta yang dimiliki oleh Utsman, Utsman yang membayar dianya. Selesai masalah. Kalau dikatakan Ubaidillah enggak dihukum, dihukum kok. Hukumnya apa? Bayar dia. Cuma yang menanggung siapa? Utsman bin Affan. Satu lagi. Utsman menambah azan Jumat. Nah, ini tuduhan mereka. Utsman sudah membuat kebidahan. Ini ijtihadnya Utsman. Di mana ketika itu kota Madinah tidak sesempit apa yang ada di masa Nabi. Madinah semakin meluas. Maka untuk mengumpulkan manusia sholat Jumat, beliau membuat dua azan. Azan yang pertama dilakukan di pasar agar orang tahu sudah masuk waktu Jumat. Kemudian azan yang kedua, ya ketika ingin melakukan sholat atau ketika khotib naik ke atas mimbar. Dan Nabi SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajib." Ya, wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Maka apa yang dilakukan oleh Utsman, ini adalah sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Ya, bukan suatu kebid'ahan, bukan suatu bid'ah, enggak. Ya. Dari sini terbantahlah sekian banyak tuduhan kepada Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ya, enggak masuk semua yang mereka tuduhkan, enggak masuk. Baik, kita cukupkan dulu pelajaran kita sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Ya, tinggal besok ya, yang sedihnya ini ya, itu peristiwa terburuknya Utsman radhiyallahu anhu. Wallahu ta'ala subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.